Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواتي الكرام rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali mendatangi majelis dari majelis ilm untuk semakin kita menambah pengetahuan kita terhadap ilmu agama, karena ilmu agama mau tidak mau harus dipelajari, harus memfokuskan diri seseorang untuk mempelajarinya. Naam. Sehingga dengan itu dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menjadi hujjah. Ilmu yang akan menjadi penolong bagi dia ketika menghadap Allah Azza wa Jal. Semua dari anggota badannya, tangannya, kakinya, kulitnya, matanya, lisannya, telinganya, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa anggota-anggota jasmani tersebut saling bahu membahu, saling bantu membantu untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan kalam-kalam yang baik, kalamullah, untuk membaca kalamullah, kalam Rasul, sehingga dengan itu anggota badannya pun selalu beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Maka dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Al-Syeikh Salih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, yang diambil matanya dari kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, kita membaca bab minasyirk al-isti'adzatu bighairillah, bab termasuk perbuatan syirik meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif membawakan ayat wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa, dan bahwa sesungguhnya dahulu ya, ada orang-orang dari kalangan manusia yang mereka berlindung dari para jin-jin, maka jin-jin tersebut semakin menambah ketakutan kepada mereka. Naam. Ini kondisi manusia ketika mereka tidak mendalami ilmu agama, tidak mempelajari ilmu agama. Mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. yang seharusnya mereka meminta berlindung kepada Allah, tetapi dipalingkan, diarahkan, ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan ini masih banyak dari kaum muslimin yang mereka menyadarkan diri berlindung untuk perlindungan diri mereka ataupun keluarga mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang kalau ada keris peninggalan orang tuanya di rumahnya. Merasa tenang kalau ada jimat-jimat yang digantung di depan rumahnya. Namun merasa ketakutan bila hal-hal tersebut tidak ada di rumahnya. Naam. Dia menyangka bahwa itulah yang akan menyelamatkan dirinya. Padahal sebaliknya, waliyadzubillah, justru itulah yang akan membinasakan dia, yang menjadikannya kekal dalam an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia menyangka itu suatu kebaikan. Naam. Atau bahkan mungkin ada seseorang yang dia menganjurkan kepada pengikut-pengikutnya atau kepada manusia, jika kamu diganggu orang yang jahat, maka sebut namaku 3 kali. Kamu akan selamat. Ada juga yang seperti ini. Dipercaya juga. Diyakini juga. Nah. Umpamanya Syekh Badawi umpamanya. Atau yang lain. Kalau pian ketakutan di jalan, dihadang oleh orang-orang yang jahat, maka tinggal sebut nama saya 3 kali. Kamu akan selamat. Naam. Nah. Manusia percaya juga dengan seperti ini. Meyakin dengan seyakin-yakinnya. Bahkan datang-tanggung untuk mengeluarkan uangnya, untuk membayarnya. Dalam keadaan ternyata seperti ini, akidah batilah. Akidah yang betul-betul jauh. Ya, dari akidah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia melewati suatu tempat atau suatu lembah, maka kebiasaan orang-orang musyrikin, ya, dari orang Quraisy, yang ketika mereka berdagang dari satu daerah ke daerah yang lain, ketika melewati lembah, maka mereka berlindung kepada jin-jin yang ada di lembah tersebut. Naam. Maka ini adalah perbuatan syirik, dan perbuatan syirik yang dilakukan musyrikin dahulu, ya, terus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman kita ini. Naam. Ini kita telah sebutkan ayatnya dan kita telah sebutkan syarahnya. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Khawlah binti Hakim qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurhu syai'un hatta yarhal min manzilhi dhalik. Rawahu Muslim. Dari Khawlah bintu Hakim, dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, naam, inilah kondisi para sahabiyat yang mereka juga bersemangat untuk menuntut ilmu. Bukan hanya para sahabat saja, tapi sahabiyat. Mereka bersama semangat untuk menuntut ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, mereka juga meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi hadis ini. Dia mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, barang siapa yang singgah di satu tempat, ya, turun di satu tempat, maka dia mengatakan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan apa yang Allah ciptakan, ya, dari seluruh kejahatan makhluk, maka tidak akan membahayakannya sesuatu sampai dia berpindah, berihlah dari tempatnya tersebut. Naam. Ya, ini akidah yang sahihah, akidah yang benar. Agar kita senantiasa berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, istiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta perlindungan kepada yang lainnya. Naam. Tapi dia bersandar, bergantung hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Riwayat Imam Muslim. Berkata pensyarah hafizhullah Al-Syeikh Salih Fauzan, Khawlatu bintu Hakim hiya bintu Hakim ibn Umayyah As-Silmiyah, kanat zawjatu li Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu, wa kanat salihatan fadilatan. Khawla bintu Hakim adalah bintu Hakim bin Umayyah As-Silmiyah, dan dia salah satu istri dari apa ini istri dari Uthman ibni Mad'un radhiyallahu anhu. Dia seorang wanita yang solihah, wanita yang penuh dengan fadilah, keutamaan. Naam. Ini para sahabiyat. Naam. Yang tersifat pada sifat-sifat mereka, sifat-sifat solihah, sifat-sifat fadilah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan. Maka bagi kita yang menisbahkan kepada mereka, para salafus soleh, solihah, maka kita arahkan istri-istri kita, putri-putri kita, agar mereka juga memiliki akhlak-akhlakus solihah, akhlakul karimah. Jangan cenderung, condong kepada akhlak-akhlak minal kuffar wal musyrikin wal munafikin. Naam, maka ini sangat membahayakan. Nabi telah memperingatkan kita pada abad-abad yang lalu. Ya, semasa hidupnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Naam. Ya, betapa banyak manusia yang mengaku dirinya muslim, lebih bangga, ya, lebih senang ketika dia bisa berpenampilan seperti penampilan orang-orang kafir, dalam berpakaian, dalam tata cara, dalam berbicara dan yang lainnya. Naam. Atau memuji kondisi orang-orang kafir, kemudian merendahkan Islam wal muslimin wal iyadu billah. Naam. Kemudian bi kalimatillah, kita berlindung kepada Allah, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, al muradu biha huna al-Qur'an. Yang dimaukan di sini, ya, kalimatullah Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Di antara yang membaca ayatul kursi, ketika seorang membaca ayat kursi di malam hari sebelum tidur, maka dia akan terjaga sampai di pagi hari. Dia akan dijaga. Naam. Demikian pula ayat-ayat yang lain, suratul Ikhlas, suratul Falak, suratul Nas. Ini juga, ya, akan mengusir syaitan. Suratul Baqarah, ya mbah, surat apa mbah? Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Naam. Jangan kita jadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kuburah. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya, tidak dibacakan di dalamnya kitabullah, Al-Quran. Naam. At-tammatu, yang sempurna, al-kamilatu, lengkap, allati la yulikuha naqsun wal aibun, yang tidak menyertainya kekurangan dan aib, cacat, sempurna, kamil, tam, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Ai min kulli syarrin fi ay makhluqin qama bi syarr min hayawanin aw ghairihi. Naam, yaitu dari setiap kejahatan yang ada pada makhluk mana saja yang dia memiliki kejahatan. Apakah dia hayawan atau selainnya, termasuk penjahat, ya, masuk di dalamnya. Para penjahat, kotutorik, naam, yang senantiasa mereka menahan manusia di tengah perjalanan mereka, merampok, naam, dan yang lainnya, termasuk di dalamnya kejahatan. Maka kita baca kalimat ini. Naam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Hafal, Mbah? Hah? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berijal, rijal hafalin. Coba aja. Nah, rijal hafal, Mbah. Oh, nanti di rumah, Kak. Ya, nanti sama Mbak Bini aja. Ya, tim Roja sama Mbak Bini aja. Nah, ini harus ini, Mbah. Apalagi antum di pinggir. Di pinggir kampung. Iya. Banyak setan, banyak anjing di sana, gonggong-gonggong. Nah, banyak orang mancing. Nah ini, baca doa ini aja, Mbah. Naam, sebagaimana Khawla bin Untu Hakim mendengarkan dari Nabi SAW. Al-ma'na al-ijmali al-hadis. Sekarang makna global hadis ini. Yursilun Nabi SAW ummatahu ilal isti'adati nafi'ati allati yandafi'u biha kullu mahdzurin. Nabi memberikan bimbingan kepada umatnya untuk isti'adzah, meminta perlindungan an-nafiyah yang bisa mendatangkan manfaat, yang dengannya akan menolak setiap yang dikhawatirkan, yang ditakuti. Ya khauful insan indama yanzilu buk'atan minal ard. Manusia merasa takut ketika turun satu tempat atau singgah satu tempat di muka bumi. Naam. Ya, umpamanya antum dapat proyek, proyeknya ternyata di pelosok, mengerikan tempatnya. Sudah sering-sering baca ayat ini. Baca hadis ini. Naam. Yang kadang bilangnya pohon bisa tumbang sendiri, ya, atau yang lainnya. Baca ini. Naam. Dulu pernah kami mengalami. Jadi ketika di daerah Maluku, ya, tempatnya tempat-tempat angker. Jadi ada sebuah rumah. Rumah ini ternyata yang istrinya dibunuh oleh orang. Enggak ditahu siapa pembunuhnya. Ternyata sudah membusuk di kebunnya. Maka sejak itu rumahnya kosong dan menjadi angker. Pas giliran kami yang ngepos di daerah itu, maka rumah itulah yang kami disuruh tempati. Kami enggak dikasih tahu kalau rumah itu rumahnya angker, enggak dikasih tahu. Jadi kalau anak-anak, ya, seumuran anak-anak kita ini kalau lewat di tempat itu, kalau sudah jam-jam 5 sore itu sudah tidak berani. Angker katanya. Tapi pas kita yang tempati, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Bahkan anak-anak yang dulunya ketakutan sering main ke situ, main ke pos. Nanti sudah berjalan berapa tahun baru dikasih tahu, Pak, rumah ini sebenarnya rumah angker. Kita enggak ada yang apa kerawang kena diganggu jin atau apa, tidak ada. Nah, jadi kita enggak dikasih tahu kalau rumah itu ternyata rumah yang angker. Memang agak bagus rumahnya. Ya itu, kita selalu membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah, menjadikan jin-jin tersingkir, lari. Naam. بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص. Yaitu agar meminta perlindungan dengan kalamullah yang syafi, al-kafi, al-kamil, yang sempurna itu tadi, mencukupi dari segala aib, wanaksin, dan kekurangan. Liya'mana fi manzilhi dharik, madama mukiman fihi min kulli ghailati su'in. Agar menjadi aman, berada di tempatnya, selama dia masih berada di tempat itu, ya, dari segala sesuatu yang mengkhawatirkan atau dari hal-hal yang buruk. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bagi seorang muslim, siapa lagi kita akan berlindung kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih mempercayai seperti mereka-mereka yang punya kepercayaan percaya ini percaya itu? Tentu tidak akan mungkin. Manfaat dan madarat di tangan Allah. Nah, kita sudah berlindung kepada Allah, ternyata Allah mentakdirkan kena, maka kita akan mati di atas mati yang sahihah, mati yang benar. Nah, sebagaimana yang kita telah sebutkan hadis tentang dua orang yang melewati suatu daerah yang situ harus menyembelih. Maka salah satunya menyembelih lalat, ya, yang diperuntukkan untuk berhalanya. Dia menyembelih, selamat, bisa lewat, tetapi ujungnya neraka. Masuk neraka dengan hanya seekor lalat yang disembelih untuk berhala. Sementara yang lain bersikeras, pokoknya apapun saya tidak akan mau untuk menyembelih selain Allah. Dipengkal lehernya, dibunuh. Tetapi dengan dibunuh tersebut, ya, dengan dibunuh tersebut, dia mendapatkan al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Perkara sepele sedikit saja. Tetapi akidah yang menentukan. Naam. Ya, akidah yang menentukan. Ketika akidahnya sahihah, selamat, maka sekalipun di dunia terbunuh, tetapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia. Ketimbang dia selamat di depan manusia, tetapi kemudian dia akan mendapat siksaan selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi irsyadan ila al-isti'adzati an-nafi'ati al-mashru'iyyati badalan min isti'adzati asy-syirkiyah allati kana yasta'miluha al-musyrikun. Bahwa dalam hadis ini terbab di dalamnya ada bimbingan, ya, ada petunjuk untuk isti'adzah, meminta perlindungan, an-nafi'ah, yang bermanfaat, al-masyru'ah, yang disyariatkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ganti dari isti'adzah syirkiyah, perlindungan syirkiyah yang diamalkan oleh orang-orang musyrikun. Nah, ma yustafad min al-hadith, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadith? Yang pertama, bayanu anna al-isti'adzata ibadatun. Hadir hadis, ya, tadi penjelasan bahwa isti'adzah itu ibadah. Kalau ibadah, jangan coba-coba diarahkan untuk selain Allah. Naam. Minta tetap kepada Allah. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sementara yang diminta perlindungan dari kerapalan jin, daripada arwah-arwah, mereka milik Allah dan akan bertanggung jawab juga di hadapan Allah. Naam. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, saya ini dekat. Saya mengabulkan permintaan orang yang meminta. Nah, jadi Allah itu dekat bersama kita. Allah senantiasa melihat, mengawasi, mengetahui kondisi makhluknya. Yang kedua, annal isti'adatal masyru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'ihi wa sifatih. Bahwa isti'adah yang disyariatkan itu yaitu kepada Allah atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini yang disyariatkan. Kita minta kepada Allah, minta rezeki, ya Razzaq rusukni, ya Alim alimni, wahai Razzaq berikanlah rezeki kepadaku, wahai Al-Alim yang maha mengetahui, ajarlah aku, tambahkanlah aku ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, anna kalam Allah ghairu makhluk. Bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Sebagaimana keyakinan Mu'tazilah. Ya, kalamullah ghairu makhluk. Li'anna Allah syara' al-isti'adata bih. Karena Allah mensyariatkan untuk berlindung dengannya. Wa bil isti'adatu bil makhluk syirkun kama sabak. Kalau saja Al-Qur'an itu dianggap makhluk, berarti berlindung kepada Al-Quran disebut makhluk syirk sebagaimana telah lewat. Sementara kita diperintahkan untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, pada kalamullah. Kalau mereka meyakini bahwa kalamullah itu makhluk, maka Allah tentunya tidak membolehkan kita untuk berlindung kepada kalamullah. Ini bantahan kepada mereka. Padahal ala anha ghairu makhluk, maka menunjukkan bahwa kalamullah Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah itu ghairu makhluk, bukan makhluk. Yang keempat. Fadilatu hadza du'a'i mahtisarih. Keunggulan, keutamaan doa ini padahal ringkas, pendek. Naam, tidak panjang-panjang. Sebentar aja dihafal selesai. Kemudian yang kelima yang terakhir, anna nawasi al-makhlukat biadillah. Bahwa nawasi al-makhlukat, ubun-ubunnya makhluk ini atau pusatnya makhluk ini, biadillah, di tangan Allah. Naam. Maka orang yang baru menikah, Jal, sudah lama menikah ya? Yang baru menikah, sebelum berbuat apa-apa, pegang ubun-ubunnya, ya, minta perlindungan kepada Allah. Pegang, ada sunnah untuk memegangnya, dibacain doa, biar jinak, jangan liar. Naam, didekati lari, kapan dapatnya? Jadi bacain itu biar jinak. Nah, biar kebaikan yang dia dapatkan, bukan keburukannya. Nah, inilah faedah dari hadis ini, bahwa kita selalu bergantung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita harus yakini, seyakin-yakinnya. jangan lagi ragu dengannya. Ini sudah menjadi akidah muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Jangan seperti ya, di zaman Nabi, orang yang baru mengenal dinul Islam ketika melihat kondisi musyrikin yang mereka menggantungkan pedang-pedang mereka ya di Zatu Anwad, maka terpengaruh. Ij'alana Zatu Anwad kama lahum Zatu Anwad, bikinkan kami juga Zatu Anwad sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwad. Belum mendalami ilmu agama atau belum meyakini sepenuhnya, maka Nabi langsung bertakbir, Allahu Akbar. In hasunan, ini sunah-sunahnya orang dahulu. Kama qala tabanu Israil li Musa, ij'alana ilaha kama lahum alihah. Ini persis seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa, buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Nah, belum meyakini sebenar-benarnya tentang akidah yang benar, sehingga masih terpengaruh ketika melihat orang-orang musyrikin nah, beramal dengan amalan itu. Nah, sekalipun madhor itu sudah mendekat, jangan berbelok. Tetap la ilaha illallah, tegak. Jangan sampai berbelok. Tetap dipertahankan. Nah, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Nah, berarti terpaksa umpamanya untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kalau tidak, dia akan dibunuh, dipenggal. Naam. Maka para ulama membolehkan dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur dalam keadaan hatinya meyakini tentang kebenaran. Naam. Selainnya tidak dibolehkan. Hatinya masih meyakini keimanannya, tetapi karena keterpaksaan, mau tidak mau, ya, sudah banyak yang disiksa oleh orang-orang kafir, sehingga dia mengucapkan kata-kata kufur, tetapi hatinya masih meyakini tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Barangkali ini yang kita bisa baca di malam hari ini. Paling terpenting kita hafal doa ini. Nah, sehingga ketika kita menghafalnya, kita bisa murojaah bersama istri, atau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, sebelum tidur diajarkan doa-doa ini agar mereka terbiasa dengan membaca doa ini, sehingga mereka dengan sendirinya bisa membacanya. Wallahul muwaffiq, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, sisa waktu maka bisa antum gunakan untuk luruskan pinggangnya. Tafadhal hafizakumullah.